الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nama yang kita pelajari kemarin apa? Indaga Zain Al-Alim dan Al-Ali. Apa yang dimaksud dengan Al-Alim? Al-Alim maknanya zat yang maha mengetahui segala sesuatu, zat yang maha luas ilmunya. Adapun Al-Ali dan yang maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga sisi. Apa saja itu? Faisal. Ketinggian zat-Nya. Ulumuddin, terus Ulumul Qahar, maksudnya Ulumul Qahar apa? Ketinggian dari sisi kekuasaan, maksudnya bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Terus ulumul qadar, yang dimaksud dengan ulumul qadar itu apa? Ini apa? Sifat-sifatnya. Nah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Ghaffar. Dari yang tetapnya nama ini bagi Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni laghaffarun, sungguhnya aku adalah ghaffar, yaitu Zat yang maha pemberi ampun. Liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat dan beramal beriman. Yang kedua, liman taba, bagi orang-orang yang bertobat. Wa amana, dan beriman. Wa amira salihan, dan beramal salih. Thumma tada, kemudian mengikuti jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan empat kriteria di sini untuk seorang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai konsekuensi dari nama Allah Al-Ghaffar. Nah, maksudnya pengampunan diberikan ya bagi yang bertobat dan beriman. Dan tobat dibangun di atas iman. Dan wa amila salihah, yang membuahkan amalan saleh. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Karena seorang betul dalam taubatnya, maka amalan yang buruk yang dia bertobat darinya akan dia ganti dengan amalan saleh. Ini salah satu tanda fanifillah dalam taubat seseorang diterima, yaitu tatkala dia bisa mengganti amalan-amalan buruk yang dia lakukan, kemudian dia mengganti dengan amalan-amalan kebaikan. Inilah hakikat taubat, hakikat hijrah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang yang berhijrah, yaitu seorang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan menggantinya dengan amalan saleh. Thumma hadada, kemudian mengikuti jalan petunjuk. Naam. Oleh karena itu, al-akhanifillah, bukan termasuk hijrah yang benar karena seorang misalnya naam bertobat dari suatu kebid'ahan tapi masuk ke bid'ah yang lain. Bertobat dari suatu firqah yang menyimpang tapi masuk ke jeratan firqah yang lain yang juga menyimpang. Dari sini kita ketahui, nah, besarnya nikmat tatkala seorang betul-betul mau bertobat, mau hijrah dan mendapatkan hidayah untuk bisa mengenal sunnah, untuk bisa berjalan di atas manhaj salaf. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari As-Sunnah, hadits Aisyah radhiyallahu anha qala, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Syahidnya, nah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah, al-wahid, al-qahhar. Ini juga dua nama bagi Allah. Nah, Rabbus samawati wal ardi, Rabb, pencipta dan penguasa langit dan bumi, serta apa saja yang diantara keduanya, al-aziz, al-ghaffar. Al-aziz telah kita lewati. Apa maknanya, Rifki? Dan yang maha kuasa, mencakup apa? Izzatul quwwah, naam. Izzatul imtina dan izzatul qahr wal ghalabah. Nah, sekarang maknanya, qala qawwamus sunnah fil hujjah fi bayanil mahajjah, wa huwa alladhi yasturu dhunuba 'anil khalqi wa la yudhhiruha walau 'alima ghayruhu minal makhluqin ما يعلمه منك لأفشاه ولعل مخلوقا لو ستر عليك شيئا علمه ثم غضب أدنى غضبة لأبداه وأفشاه وأنت تتعرض لمعاصي الله عز وجل في كل وقت وحين وستره عليكم ما سبك falhamdulillahi ala ihsanihi ala khalqih. Al-Ghaffar, yaitu alladhi yasturu dhunub anil khalqi wa la yudhiruha, yaitu zat yang menutupi dosa-dosa para makhluknya serta tidak menampakkannya. Nah, inilah hakikat maghfirah, yaitu satrud dhanbi wa tajawuz anhu, yaitu ditutupinya dosa dan tidak dituntutnya dosa tersebut untuk diberikan apa, diberikan hukuman. Berarti al-ghaffar, nah, yang juga nanti al-ghafur, nah, itu kan yang menutup dosa-dosa dari hamba-hambanya dan tidak menampakkannya. Yang seandainya saja, nah, selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk, nah, dia mengetahui, nah, dosa-dosa yang engkau lakukan, tentu dia akan menyebarkannya. Nah, ya, namanya makhluk, ketika dia mengetahui aib kebanyakan, nah, akan menyebarkannya, atau minimal akan dia simpan suatu saat dia ingin tidak menyebarkan, akan dia lakukan. Apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak fitnah. Nah, jadi kemungkinan seorang makhluk, seandainya pun dia menutup sesuatu yang dia ketahui dari keburukan-keburukanmu, kemudian suatu ketika dia marah dengan kemarahan yang paling ringan, dia tentu akan apa, menampakkan keburukanmu itu dan akan menyebarkannya. Biasanya demikian. Ini para makhluk. Ya, pas cocok, pas apa, bersahabat, ketika melihat sahabatnya sifat-sifat yang buruk, dia akan berusaha untuk menutupinya. Tapi tatkala ada masalah sedikit saja atau marah sedikit saja pada saudaranya, sudah dikuak semuanya. Ini sifat makhluk. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, ikhwanillah, Zat yang Maha menutup, Zat yang Maha menutup dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Nah, engkau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan, dan Allah menutup darimu hal-hal yang menjadikan engkau tercela. Seandainya saja kita, alhamdulillah, ketika melakukan dosa, kemudian dimunculkan dosa itu dalam bentuk bau saja. Setelah melakukan dosa, dimunculkan dosa ini dalam bentuk bau yang tercium dari tubuh kita, kira-kira kita bisa duduk bersama dengan orang enggak? Enggak akan mampu. Seandainya dosa itu berbau, tentu kita semua enggak akan mampu untuk apa? Bisa bergaul bersama manusia. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dan kepemurahannya, Allah banyak menutup dosa-dosa kita. Apa perkataan? Naam, perkataan Imam Ahmad yang masyhur berhubungan dengan masalah ini. Naam, kita ini kaum yang patut dikasihani. Karena bukan karena sitam, yaitu tutupan dari Allah Subhanahu wa taala atas aib-aib kita, maka sungguh naam, keburukan-keburukan kita akan terkuak. Nahnu qaumun masakin, walaula sitrullah alaina laftadhna. Dan juga perkataan dalam nuni, ya, bagaimana? Yang seandainya manusia mengetahui aib-aib kita, maka tentu semua orang akan enggan untuk salam kepada kita. Nah, lau ya'lamun nasa khabi'a sarirati la'abas salama kullu man yalqani. Kalau seandainya manusia mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi pada diriku dari dosa-dosa dan kesalahan, tentunya semua orang yang bertemu denganku akan enggan untuk memberikan salam. Nah, baik. Nah, nama berikutnya Al-Ghafur. Qala Allah Ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. Mana yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar? Indah ya Umar. Al-Ghafur. Nah, Al-Ghafur lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan doa kepada sahabat yang mulia ini. innahu huwal ghafurur rahim tadi ayat. Kemudian dalil dari as-sunnah, nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Depan suratnya apa? Depan hadisnya doa ini apa, Mujahid? Yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di akhir tasyahud. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, dalam sebagian riwayat kabir. Dibaca satu saja ketika kita berdoa, jangan digabung dua-duanya, ini keliru. Nah, membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira, keliru. Karena itu syak dari rawi, kita pilih satu. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sebetulnya aku ini melakukan kedzaliman yang banyak dan tidak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan berilah rahmat kepadaku. Kasihilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan yang maha luas ampunannya, yang menutup dosa-dosa dari hambanya tidak menampakkannya. Dan Ar-Rahim, dan yang maha luas kasih sayangnya terhadap hamba-hamba. Taim. Ini dihafal, besok insyaAllah semuanya sudah hafal doa tersebut. Nah, pada semua yang mengarang tentang zikir dan doa ba'da shalah, insyaAllah ada. Nah, atau zikir ketika tasyahud. Sudah hafal alif? Dihafal, nah. Kemudian diamalkan. Maknahu qala Ibnu al-Athir. Ibnu al-Athir mengatakan min amniyatil mubalaghati min al-ghufran. Nah, termasuk dari apa? Bentuk mubalaghah dari al-ghufran. Wa qala al-Baihaqi huwa alladhi yukthiru min al-maghfirah. Yaitu zat yang banyak memberikan pengampunan. Ini makna al-ghufur. Jadi dari sisi nama Afanifillah yang menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati 4 nama. Apa saja? Naam, yang menetapkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Naam. Maha Pemaaf. Apa saja indaki Abu Zaid? Al-'Afw. Terus Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang baru saja kita ambil. Terus satu lagi apa? Apa Afan Ar-Ridwan? At-Tawwab. Ya, nah, At-Tawwab. Jadi At-Tawwab, kemudian Al-Afu, Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Ini keempat nama Afanifillah yang semuanya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ampunannya. Oleh karena itulah, dan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa putus asa tatkala ingin bertobat kepadanya, Allah maha luas taubatnya. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un lail. Nah, hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Allah menghamparkan tangannya di malam hari, fanifilah, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah hamparkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa di malam hari. Demikian terus sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meminta ampunan dengan beristighfar. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, kita hendaknya mengingat bahwasanya Allah itu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Dan cuman ampunan tersebut butuh kita wujudkan syarat-syaratnya. Naam. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Naam. Ayat ini khanifina penting untuk senantiasa kita ingat-ingat untuk menunjukkan taubat yang sebenarnya, bukan hanya sekedar naam taubat di lisan, tapi taubat yang dibangun di atas iman, mewujudkan amalan dan apa? Istiqamah. Nama berikutnya Al-Ghani. Qala Allah Ta'ala wa huwa wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu Al-Ghani, zat yang maha kaya. Al-Halim telah kita lewati apa dulu? Makna Al-Halim indah yang jahat. Apa yang tergantung dalam nama Allah Al-Halim? Naam. Penetapan sifat halim yaitu menangguhkan hukuman dari hamba-hambanya, tidak menyegerakan hukuman. Berarti Naam juga sangat dekat hubungannya dengan apa? Dengan Al-Ghafur dan Al-Ghafar serta nama-nama yang lain yang menetapkan ampunan. Naam. Karena halim Allah Subhanahu wa taala tidak disegerakannya hukuman untuk apa? Menunggu hamba tadi agar bertobat. Agar bertobat kepada Allah. Kemungkinan ketika dia melakukan dosa, dia melakukan amalan soleh yang bisa menghapusnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan kepemurahan Allah ini. Kemudian dengan semakin kita menjauh dari bimbingannya. Tapi hendaknya terus menerus kita berusaha mendekat, memperbanyak taubat dan istighfar. Adapun dari hadis yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fihi la ilaha illa antal ghani wa nahnu al fuqara. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Engkau. Nah, Engkau adalah al ghani, dan yang maha kaya, wa nahnu al fuqara, dan kami ini adalah hamba-hamba yang fakir. Maksudnya fakir yaitu yang butuh. Yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dalam Sahih Abi Dawud. Karangan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan derajat hasan. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadits kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah dan yang tidak butuh. Naam, dari sekutu-sekutu. Kenapa? Karena Allah ghani, yaitu dan yang maha kaya. Maksudnya seharusnya kalau hamba juga memiliki sifat ghina, fa'ala. Naam, dia tidak butuh kepada yang lain. Nah, tapi karena manusia adalah hamba-hamba yang fakir, senantiasa butuh kepada Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Maka siapa saja menyekutukan amalannya dengan selainku, akan aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Adapun maknanya qala al-Khattabi huwa alladhi istaghna 'anil khalqi, yaitu zat yang istaghna 'anil khalqi. Maksudnya apa? Zat yang tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena Allah kaya. Allah Maha kaya sehingga tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Wa an-nusratihim wa ta'yidihim li mulkihi. Demikian pula Allah tidak butuh pertolongan dari makhluk, penguatan dari makhluk untuk menjaga kerajaannya, untuk menjaga kekuasaan Allah. Tidak butuh. Falaysat bihi hajatun ilaihim wahum ilaihi fuqara muhtajuna kama wasafa nafsahu faqala wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki kebutuhan sedikit pun kepada makhluknya. Makanya ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku. Allah katakan selanjutnya apa? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Nah, untuk apa? Menepis sangkaan yang ada pada manusia bahwasanya tatkala kita beribadah kepada Allah berarti Allah butuh kepada kita. Enggak. Allah enggak butuh kepada kita. Makanya Allah katakan setelahnya ma uridu minhum rizqin. Aku enggak butuh dari mereka itu rezeki. Dan tidak butuh mereka memberi makan. Karena Allah Maha kaya. Dan ibadah itu hakikatnya untuk kemaslahatan diri-diri makhluk itu sendiri. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Khattabi falaysat bihi hajatun ilaihim. Allah tidak butuh kepada makhluk sama sekali. Wahum ilaihi fuqara'u muhtajun. Dan mereka itu adalah hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah sifati dirinya dalam firman-Nya, wallahul ghani. Dan Allah itu adalah al-ghani, dan yang Maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir. Makanya kalau kita mau keluar dari kefakiran ini, ikhwani fillah, ini malah bahaya. Dalam artian apa? Kalau kita kemudian merasa tidak butuh pada Allah, ini bahaya. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya ini adalah apa? Kecelakaan. Nah, man istaghna la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain, wa man istaghna 'anillahi tarfata 'aini faqad kafara wa sara min ashabil hayy. Seorang tidak boleh. Nah, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dalam satu kondisi pun dia tidak butuh kepada Allah. Maka kalau sampai dia merasa tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap, maka faqad kafara. Dia semua telah kufur pada Allah. Wasara min ashabil hain, dan dia menjadi apa? Menjadi penghuni neraka jahannam, yaitu penghuni negeri kesengsaraan. Jadi perasaan butuhnya kita kepada Allah harus sering-sering kita apa? Kita cek hal ini. Kita cek. Wa qala Ibnu al-Qayyim fi Nunniyah wa huwa al-ghaniyyu bi dhatihi fa ghinahu dha tiyin lahu kal judi wal ihsani. Dialah al-ghani, zat yang maha kaya. Nah, dengan zatnya dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu dhatiyun, yaitu sifat dhatiyah yang tidak pernah Allah pada satu kondisi pun disifati dengan fakir. Tidak pernah Allah butuh kepada hamba-hambanya. Tidak pernah. Karena Allah ghani. Sebagaimana pula sifat dhatiyah yang lain, kaljud wal ihsan, yaitu sifat kedermawanan Allah dan sifat apa? Kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, ini tiga nama yang hendaknya kita ingat-ingat. Alhamdulillah, sungguh kalau kita beramal dengan konsekuensi dari nama-nama ini, maka seorang di dunia akan selamat. Tahu kalau Allah adalah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, maka dia memperbanyak taubat. Tahu kalau Allah Al-Ghani, maka dia banyak-banyak meminta kepada Allah. Naam. Tayyib menguatkan butuhnya dia kepada Allah sehingga akan memperkuat tawakal. Memperkuat tawakal. Sebagaimana keadaan para anbiya. Naam. Contohnya Nabi Allah Ibrahim. Karena dia terpatri, terwujud badannya bahwasanya hanya Allah yang mencukupi kebutuhannya. Allah dan yang Maha Kaya yang akan mencukupi kebutuhan kita. Nah, memberikan pertolongan kepada kita. Makanya tatkala dimasukkan, dilempar ke kobaran api, apa yang beliau baca? Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim indaga Muhammad Palembang? Baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan tanda betul-betul butuh pada Allah dan dialah yang akan mencukupi kita. Nasallallahu taufiq wassalam walhamdulillahi rabbil alamin.